Mitra Bisnis, Media Indonesia menulis, pekan lalu pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten menyegel masjid milik Jamaah Ahmadiyah untuk mencegah konflik dengan warga. Hal ini seiring dengan peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai larangan aktivitas Ahmadiyah di wilayah Provinsi Banten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benyamin Mangkudulaga. Pak Benyamin, apa komentar Anda? Saya melihat bahwasannya dispute mengenai dan menyentuh soal ini itu harus diadakan dialog. Bukan dengan cara penyegelan, penangkapan, dan sebagainya. Tapi dialog justru peranan dari pemerintah adalah membimbing masyarakat yang plural ini. Kita kan negara hukum ke Pancasila, bukan menganut sesuatu area yang tertentu. Jadi bagaimanapun juga posisi pemerintah tidak boleh berpihak. Posisi pemerintah adalah harus menyelesaikan mereka yang bersekutu, mereka yang apakah itu merupakan dianggap melanggar dan sebagainya. Penghukuman itu bukan diasal dari pemerintah. Penghukuman itu datangnya dari aparat. Lalu bagaimana dengan peraturan Gubernur Jawa Barat yang melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayah Provinsi Banten, Pak? Justru peraturan itu bagi kami dipersoalkan apakah muatan dan materi itu merupakan muatan yang difasilitasi dengan suatu peraturan gubernur. Ini terhadap peraturan gubernur nanti belum pernah diadakan satu judicial review aparat atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan judicial review itu saja. Ada saran apa yang harus dilakukan pemerintah pusat, Pak? Tentunya itu dari segi ketentuan, ya, ketentuan mengenai yang pengkajian perda itu kewenangan dari Departemen Dalam Negeri. Atau mungkin juga bagi mereka yang tidak puas, silahkan untuk mengajukan judicial review kepada lembaga yang terkait. Aparatur hukum yang terkait itu ke Mahkamah Agung, ya saya kira ke Mahkamah Agung, bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya kebetulan 7 tahun di Banten, ya, bertugas di pengadilan negeri, di pengadilan Banten. Saya tahu masyarakat Banten, dan saya sendiri orang Banten, saya tahu bahwa ini justru dibandingkan dengan kesukaran masa lalu, sekarang ini tidak seberapa. Dulu pada pejabat di tahun 70-an, pejabat-pejabat di Banten menghadapi suatu persoalan yang lebih gawat, lebih anu lagi. Nah, persoalan misalnya tidak maunya orang-orang suku Baduy itu masuk ikut pemilu, masuk golongan karya, dan itu kan lebih berat lagi. Demikian Benyamin Mangkudulaga, saya Kiki Wijaya.